بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، sampai pada wadhahara unasun. Nah, kita lanjutkan pembacaan keterangan dari Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Muhaddith Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Qala hafizahullah war'ah min kulli su'in wa makruh wa dhahara unasun akharun yaqulun lafzi bil Qur'ani makhluqun. Kemudian muncul sekelompok manusia yang lain yang mereka mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluq, pelafalanku terhadap Al-Qur'an, ucapanku terhadap Al-Qur'an adalah makhluk. Mereka mengatakan ucapan seperti itu. Mada yuridun? Yuriduna bihadzal lafzi aidan annal Qur'ana makhluk. Apa yang mereka inginkan? Ya, mereka menginginkan dengan lafaz itu adalah Al-Qur'an makhluk. Al-Qur'an itu makhluk. Yuhimun nasa annahu yu'minu bi annal Qur'ana kalamullah wa anna lafzahu makhluqun walakin qasduhu ghairu hadha. Nah, mereka mengkaburkan kepada manusia bahwasannya, nah, orang-orang yang mengucapkan tersebut mengkaburkan kepada manusia dia seorang yang beriman bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah. Ya. Wa anna lafdhahu makhluq, dan lafadznya itulah yang makhluk. Pengucapannya itu yang makhluk. Tetapi maksudnya bukan seperti ini. Qasduhu min qawlihi lafdhi bil Qur'ani makhluq malfuzi. Akan tetapi sebenarnya dari maksud orang-orang tersebut dari ucapannya lafzi bil Qur'ani makhluk adalah malfuzi. Ini bagi yang telah belajar bahasa Arab, ya, ada faedah-faedah yang penting bisa diperhatikan di sini. Ya. Maksud dari lafzi adalah malfuzi, isim maf'ulnya, pengucapanku. Ya. Li'anna kalimat lafzi mushtarikah. Karena kalimat, ya, kata lafad di dalam bahasa Arab itu mushtarikah, berserikat, ya, lebih dari satu maknanya. Tutlaqu ala lafzi wa huwa al-fi'lu wa an-nutqu, ya, diucapkan, dipergunakan kalimat lafad itu untuk perbuatannya, yaitu pengucapannya. Ya, ini makna yang pertama. Bagi yang belajar bahasa Arab, perhatikan, karena akan lebih mengambil faedah dengan lebih besar. Ya, kalimat lafzu, lafadha, yalfidhu, lafzun. Ya, lafad, isim masdar dari lafad ini, mengandung beberapa makna. Makna yang pertama, ya, lafad maknanya adalah fi'il atau nutuk, pengucapan itu sendiri. Perbuatan mengucapkan itu sendiri. Wa tutlaqu 'ala al-malfuz bihi, dan bisa dipergunakan untuk al-malfuz bihi. Wa huwa syai' al-mutakallam bihi wa huwa al-Qur'an, yaitu maksudnya yang diucapkan, yang dibaca. Berarti apa? Al-Qur'an itu sendiri. Iya. Fa 'arafa maghzahum faqala ha'ula'i Jahmiyah. Ketika itu Al-Imam Ahmad rahimahullah tahu, ya, bentuk peperangan mereka, orang-orang Jahmiyah. Ya, karena tatkala mereka sudah lemah, ya, sudah tidak punya kekuatan, daulah yang dahulu berada di belakang mereka, menyokong mereka, yaitu dari Khalifah Ma'mun dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi tatkala khalifah berubah dipegang oleh Khalifah Al-Mutawakkil rahimahullah, beliau kembali kepada sunnah, kembali memuliakan Ahlus Sunnah, memuliakan Imam Ahmad, kembali kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Ketika itu, ketika zaman ya Mutawakkil rahimahullah, mereka lemah. Maka di antara bentuk-bentuk makar tipu daya, ya, kelicikan mereka dengan ucapan-ucapan seperti ini yang masih mempunyai lafaz, mempunyai makna-makna yang berserikat. Mereka mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk, di antaranya mereka ucapkan seperti ini. Lafzi bil Qur'ani makhluk. Pelafalanku terhadap Al-Qur'an itu adalah makhluk. Namun Imam Ahmad mengetahui, ya, karena ini maknanya dua. Bisa memang dimaknakan lafzi, yaitu nutqi, pengucapanku, ya, terhadap Al-Quran itu makhluk. Ini ucapan, perbuatan makhluk. Perbuatan makhluk berarti makhluk. Benar. Tetapi makna yang kedua, ya, lafzi bil-Qur'ani makhluk, maksudnya adalah malfuzi, dengan isim maf'ul, malfuzi, yang diucapkan, yang dibaca. Berarti Al-Quran itu yang makhluk. Dan sebenarnya mereka menginginkan makna yang kedua ini, tetapi bersembunyi di belakang lafad-lafad yang mempunyai makna ganda tersebut. Ya. Maka di sini Syekh Rabi Hafizahullah mengatakan, arafa maghzahum. Al-Imam Ahmad tidak tertipu dengan mereka. Beliau mengetahui bentuk makar, bentuk peperangan orang-orang tersebut. Faqal, kemudian beliau mengatakan, haula jahmiyatun, mereka ini adalah orang-orang Jahmiyah. Selesai. Ya. Jadi yang terang-terangan mengatakan Al-Qur'an makhluk, Jahmiyah. Yang tidak terang-terangan bersembunyi di balik lafaz-lafaz seperti itu, juga Al-Imam Ahmad rahimahullah tidak tertipu dengan tipu muslihat, kelicikan mereka. Tetap beliau hukumi orang tersebut sebagai Jahmiyah. Iya. Falladhi yaqul lafzi bil Qur'ani makhluq 'indahu hila. Walladhi yaqul al-Qur'anu kalamullah wa yaskutu 'indahu hila. Iya. Sedangkan orang yang mengatakan, adapun orang yang mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluq, ya, dia mempunyai titip tipu muslihat, kelicikan padanya. Ya. Begitu pula orang yang mengatakan Al-Quran kalamullah, kemudian diam. Ini seperti yang telah dibantah oleh beliau pada pertemuan yang lalu, kita baca keterangannya. Jadi di antara bentuk-bentuk makar, mereka ada yang cuma mencukupkan penggalan yang pertama. Al-Quran kalamullah, kemudian diam. Ya, tidak mau, ya, mengucapkan bukan makhluk. Iya, Al-Quran kalamullah. Apa yang mereka inginkan sebenarnya? Ya, siapa masih ingat? Ya, karena idhofah kalamullah, ya, kalam diidhofahkan kepada lafzul jalalah Allah ada dua. Iya, tetapi mereka maknakan, ya, idhofatul makhluk ila khalikih. Mereka memaknakan itu. Yaitu mereka mengatakan Al-Quran kalamullah, tetapi menurut mereka sebenarnya maksud dari mereka adalah kalamullah itu makhluk ciptaan Allah. Iya. Bukan makna yang benar yang mereka inginkan. Kalau makna yang benar di sisi Ahlus Sunnah, kalamullah adalah idhafatus sifah ila mausufiha. Iya. Yaitu mengidhafahkan, menyandarkan sifat, sifat kalam kepada zat yang disifati dengannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pada pengucapan lafzi bil Qur'ani makhluk, ada makna yang benar, ada makna yang tidak benar. Mereka sebenarnya menginginkan makna yang tidak benar tersebut, yaitu lafzi maksudnya adalah malfuzi, yang saya ucapkan, yang saya ucapkan, yang saya baca. Berarti apa? Al-Qur'an yang mereka maksudkan. Ya. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad rahimahullah, ya, dengan ilmu basirah yang Allah berikan kepada beliau, ya, bisa menyingkap ya makar tipu daya orang-orang tersebut. 6. Wa illa famadda'i an yaqul lafzi bil Qur'an makhluq liyaqul al Qur'an kalamullah ghairu makhluq wa intaha al kalam la yalufu wa la yalufu wa yadur. Kalau bukan perkaranya demikian, ya, apa yang mendorong mereka untuk mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk? Ya, hendaknya dia tegas mengatakan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk, bukan makhluk, dan selesai pembahasan. Tidak perlu berputar-putar, ya, dan mencari celah-celah. Lihada sammal Imam Ahmad ووصف من يقول كلام الله ويسكت في ذلك الوقت بعد المحنة وصفه بأنه جهمي. Oleh karena ini Al Imam Ahmad rahimahullah menyebut dan mensifati orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an kalamullah kemudian diam, tidak mau melanjutkan dengan ucapannya bukan makhluk. Pada waktu itu, yaitu setelah terjadinya fitnah khalqil Qur'an, ya, pada zaman Ma'mun, ya, Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, mensifati orang tersebut sebagai Jahmi, pengikut pemahaman akidah sesat kufur Jaham ibn Sufyan. Ya. Wa wasafa man yaqul lafzi bil Qur'an makhluq bi annahu jahmiyun wa bi annahu mubtadi'. Dan juga Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, mensifati, ya, menfonis hukum orang yang mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk sebagai seorang Jahmi, ya, pengikut Jahm ibn Sufwan, dan seorang mubtadi' ahlul bid'ah. Li'annahu ya'rifu makhatira wa dasa'isa wa maka'id al-jahmiyah wa man usiba bi syai'in min at-tajahhum farahimahullahu ta'ala. Karena beliau Al-Imam Ahmad rahimahullah mengetahui bahaya-bahaya kelicikan dan tipu daya orang-orang Jahmiyah, dan juga orang-orang yang ditimpa ya sesuatu pemahaman dari Jahmiyah tersebut. Farahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Qala al-musannif rahimahullah. Berkata al-musannif Al-Imam As-Sabuni rahimahullah, wa amma ma haqahu Muhammad ibn Jarir an Ahmad rahimahullah anna man qala lafzi bil Qur'ani ghairu makhluqin fa huwa mubtadi'. Iya, pembahasan berikutnya. Adapun yang dihikayatkan oleh Muhammad ibn Jarir dari Imam Ahmad rahimahullah, ya, bahwasanya beliau berkata, lafzi, barang siapa yang mengatakan, kata beliau Imam Ahmad rahimahullah, barang siapa yang mengatakan lafzi bil Qur'ani ghairu makhluk fahuwa mubtadi', lafzi, ya, pengucapanku terhadap Al-Qur'an bukan makhluk, dia adalah seorang mubtadi'. Mungkin bertanya-tanya di antara kita yang mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk difonis oleh Imam Ahmad sebagai Jahmiyah, sebagai mubtadi'. Kemudian yang mengatakan lafzi bil Qur'an ghairu makhluk difonis juga sebagai mubtadi'. Lantas bagaimana? Yang mengatakan pelafalanku terhadap Al-Qur'an itu adalah makhluk difonis oleh Imam Ahmad sebagai Jahmiyah, pengikut Jahm ibn Sufwan, Jahmi dan mubtadi ahlul bid'ah. Yang mengucapkan lafzi bil Qur'an, pengucapan terhadap Al-Qur'an bukan makhluk, itu juga mubtadi. Jawabannya adalah, kita dengarkan bersama, fa innama arada bihi anna as-salaf as-salihin min ahli sunnati lam yatakallamu fi babil lafzi. Perhatikan, ini kaidah penting sekali. Kenapa difonis sebagai mubtadi? Ya, kenapa karena ya beliau inginkan dengannya ya bahwasanya orang-orang terdahulu yang saleh dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah berbicara dalam permasalahan lafaz ini. Jadi mereka tidak membahas lafzi bil Quran itu makhluk atau ghairu makhluk. Mereka tidak pernah membahas itu. Para salaf as-salih tidak pernah berbicara tentang itu. Berarti kalau ada orang-orang yang berbicara tentang itu, ya, telah membawa sesuatu perkara yang baru. Ya. Walam yuhwijhum al-halu ilaih. Dan keadaan ketika itu tidak membutuhkan pembahasan itu. Wa innama hadatsal kalamu fil lafzi min ahli ta'ammuqi wa dzawil hamaq. Hanya saja muncul pembahasan seputar lafaz ini, pengucapanku, lafazku terhadap Al-Qur'an itu makhluk atau bukan makhluk. Ini baru muncul ya dari kalangan orang-orang yang berdalam-dalam dan dari kalangan orang-orang yang dungu, bodoh. Alladzina atau bil muhdatsat, yang mereka mendatangkan perkara-perkara yang muhdats, yang baru. Wa bahasu amma nuhu anhu min ad-dhalalati wa zamimil maqalat, dan mereka mencari-cari perkara-perkara yang mereka telah dilarang darinya berupa kesesatan-kesesatan dan ucapan-ucapan yang tercela. Wa khadhu fima lam yakhudh fihi salafu min ulama'il Islam, mereka membahas berdalam-dalam dalam perkara-perkara yang tidak pernah dibahas oleh para ulama salaf, para ulama Islam dari kalangan salaf as-salih. Faqala al-Imam Ahmad, maka Imam Ahmad berkata, hadzal qawlu fi nafsihi bid'ah, ucapan ini bid'ah karena tidak pernah diucapkan, dibahas oleh para salaf as-salih. Wa min haqqil mutadayyin an yada'ahu wa kullu bid'atin mubtada'ah, maka sebagai hak ya kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang yang beragama berpegang dengan prinsip agamanya adalah meninggalkan perkara tersebut, ya meninggalkan perkara tersebut yaitu perkara-perkara yang tidak pernah dibahas oleh salaf, hendaknya kita meninggalkannya, juga kita tidak membahasnya. Naam, wa kullu bid'atin mubtada'ah. Naam. Dan setiap bid'ah itu memang sesuatu yang baru yang diada-adakan. Wala yatafawwahu bihi wala bimithlihi minal bid'ah al-mubtada'ah. Dan sebagai kewajiban bagi orang yang berpegang dengan prinsip agamanya adalah tidak berbicara dengan perkara tersebut, permasalahan lafadz bil Quran, dan tidak pula dengan permasalahan yang semisal itu, ya, dari perkara-perkara yang baru, yang bid'ah, yang diada-adakan, tidak pernah diucapkan, tidak pernah dibahas oleh para salaf as-salih. Wa yaqtasiru ala ma qalahu as-salafu min al-a'immah al-muttaba'ah, dan mencukupkan ya dengan ucapan yang telah disampaikan oleh para salaf, orang-orang terdahulu dari kalangan para imam yang diikuti. Dalam permasalahan ini ucapan para salaf as-saleh sangat jelas dan tegas, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, annal Qur'ana kalamullah ghairu makhluqin, bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, ya, firman Allah dan bukan makhluk. Al-Qur'an adalah firman Allah, bukan makhluk. Wala yazidu 'alaihi illa takfiru man yaqulu bi khalqihi, dan tidak menambah dari ucapan tersebut kecuali ya vonis kafir kepada orang yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Ya. Cukup bagi kita apa yang telah diucapkan, apa yang telah disampaikan oleh para salaf as-salih, orang-orang terdahulu yang soleh, dalam permasalahan ini, bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah, dan bukan makhluk. Al-Qur'an kalamullah, bukan makhluk. Dengan dalil-dalil yang sangat banyak yang telah kita baca pada pertemuan-pertemuan yang terdahulu. Ya. Al-musannif rahimahullah yujibu ala qawli ba'dhin nas. Al-Imam As-Sabuni, penulis kitab ini, Aqidatus Salaf Ashab al-Hadith, menjawab ya, pertanyaan sebagian manusia. Ma hiya wijhatu nazari Ahmad fi tabdi'ihim, kaifa yubaddi'uhum aw hakama 'alayhim bi annahum jahmiyah aw syarrun minal jahmiyah. Al-Imam As-Sabuni rahimahullah menjawab pertanyaan sebagian manusia. Ketika Imam Ahmad memvonis orang-orang yang berbicara tentang lafaz bil Quran ya, ghairu makhluk, beliau pun vonis sebagai mubtadi'. Orang yang mengatakan lafzi bil Quran ghairu makhluk, beliau juga vonis sebagai mubtadi'. Apa sisi pandang Al-Imam Ahmad rahimahullah di dalam ya, memvonis mereka sebagai mubtadi'? Ya, mengapa Al-Imam Ahmad membid'ahkan mereka dan menghukumi mereka sebagai jahmiyah, dan bahkan lebih buruk, lebih jelek daripada jahmiyah? Ya, berkata Syekh Rabi' hafizahullah, qala li'annahum laisa lahum salafun. Jawabannya jelas, yaitu karena orang-orang yang berbicara tentang lafzi bil Quran tersebut tidak punya seorang pun dari kalangan salaf. Dari kalangan orang-orang terdahulu yang soleh, mereka tidak punya sandaran satupun. Laisa lahum salafun fi hadzal lafzi. Ya, tidak ada bagi mereka, ya, mereka tidak mempunyai satupun dari kalangan salaf dalam permasalahan lafaz ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at nasira. Surat An-Nisa ayat 115. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan dalam ayat tersebut, dan barang siapa yang menyelisihi rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, naam, dari kalangan salaf as-salih, maka kami akan palingkan orang tersebut kepada arah dia berpaling, dan kami akan masukkan dia ke dalam jahannam wasa'at nasira, dan jahannam, neraka jahannam, adalah seburuk-buruk tempat kembali. Iya. Di sini ya, ancaman bagi barang siapa yang menyelisihi sunnah rasul dan juga menyelisihi jalannya para salaf as-salih. Iya. Maka Allah akan simpangkan orang tersebut. Wal'iyadzu billah. Limadza tatruku sabilal mu'minin wa takhtari'u subulan ukhra wa turuqan lil fitani wal masyakil? Mengapa Anda meninggalkan jalannya orang-orang yang beriman, dan Anda membuat, menciptakan jalan-jalan yang lain ya, sebagai bentuk mencari fitnah dan muskilah, permasalahan-permasalahan ya, dengan mengatakan lafzi bil Quran makhluk, lafzi bil Quran ghairu makhluk, dengan mengatakan Al-Quran kalamullah kemudian diam, dan bentuk-bentuk makar, tipu daya ya, yang lainnya. Naam. Mengapa Anda tidak mencukupkan dengan mengikuti sunnah Rasul dan apa yang telah dibimbingkan oleh para salaf as-salih? Ya. بدأ الإمام أحمد هؤلاء وضللهم وحكم عليهم بهذه الأحكام الحاسمة الشديدة لأنهم ليس لهم سلف. الإمام أحمد رحمه الله memfonis mereka sebagai mubtadi' ahlul bid'ah dan menghukumi mereka sebagai orang-orang yang sesat dan memfonis mereka dengan hukum-hukum yang pasti, yang keras, tegas seperti ini. Karena mereka tidak memiliki salaf seorang pun. Ya. Tidak ada satu pun dari kalangan salaf as-soleh yang mereka jadikan sebagai rujukan. Ya. Karena apa-apa yang mereka ucapkan tersebut perkara yang baru, yang tidak pernah dibimbingkan, tidak pernah dibicarakan, tidak pernah dibahas oleh para salaf as-salih radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Tentang ayat ini, ya, makna dari ayat ini sangat-sangat penting sekali. Ya. Dalil bagi kita semuanya tentang wajibnya memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaf as-salih. Karena banyak sekali, ya, di antara kelompok-kelompok, ya, yang mengatasnamakan dirinya ahlus sunnah, kami juga salafi, kami juga di atas kebenaran, ya, kami juga berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Lantas siapakah yang benar? Ya, tidak cukup hanya sekedar bersandar kepada Al-Quran dan As-Sunnah tanpa pemahaman salaf as-salih. Ya. Di antara dalilnya adalah ayat ini. Surat An-Nisa ayat 115. Ada ucapan yang indah sekali dari al-Imam Muhaddithul Asr, ahli hadis zaman ini, yaitu Syekh Al-Muhaddith Muhammad Ibn Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau mempunyai pembahasan seputar salafiyah, ya, penisbatan terhadap salafiyah, kemudian membawakan ayat ini dan beliau bahas secara panjang lebar. Dan di antara ucapan beliau yang bisa disampaikan di sini, kata beliau rahimahullah, ha'ula'i humul ladhina la yajuzu liman arada an yanjua minal azab yawmal qiyamah an yukhalifa sabilahum. Setelah beliau membahas bahwasanya mereka itu adalah as-sahabah dan yang mengikuti mereka dengan baik dari kalangan salaf as-salih, maksud dari sabilul mu'minin, jalan orang-orang yang beriman adalah jalannya para sahabat Nabi. Ya, jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, yang telah dipersaksikan oleh Rasulullah SAW dengan kebaikannya. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari berbagai macam, ya, para sahabat, dari banyak sekali para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, dan dari riwayat-riwayat yang lain selain Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih yang sangat terkenal, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, ya, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Siapa generasinya Rasulullah? Yang berada pada zaman Rasul, yang belajar langsung di bawah bimbingan Rasul. Siapa mereka? Para sahabat Nabi. Ya. Mereka adalah sebaik-baik manusia. Kemudian yang setelahnya, siapa mereka? Murid-muridnya sahabat tabi'in. Kemudian yang setelahnya, siapa mereka? Tabi'ut tabi'in, yang dikenal Al-Qurun As-Salasah, Al-Qurun Al-Mufaddalah As-Salasah, tiga generasi utama, ya, dari umat ini, ya, para salaf as-salih, ya, adalah mereka ini, ya, orang-orang terdahulu yang baik adalah mereka-mereka ini, ya, para sahabat yang dan yang mengikuti mereka dengan baik, ya, dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama setelahnya yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, wajib bagi kita semuanya kalau ingin selamat dari azab Allah di hari kiamat untuk memahami, mengikuti bimbingan-bimbingan mereka di dalam memahami Al-Quran, di dalam mengamalkan Al-Quran, dan juga sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Ya, tidak cukup hanya dengan pengakuan-pengakuan. Ya, yang diperlukan adalah pengamalan. Ya, pengamalan betul-betul. Ya, seseorang yang mengaku atau mengklaim dirinya salafi ahlus sunnah wal jamaah berarti dia benar-benar mengikuti, bersungguh-sungguh berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf as-salih, orang-orang terdahulu yang salih. Naam, barakallahu fikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.